ku gawe oke teboga ngan ku sabab teteh awewe na modal cintaku ma engkewe lah jadi na syukur kening hirup ayah jalana na jan belewi dahar mate kurang syukur kening hirup ayah jalana baju mata kurang sana jantung berudi juru sana jantung berudi pantau ngelayah di tengah iman penuh kabungnya saya akan lamun lain teteh awewena kelaanan kudu kawin harita lamun lain teteh awewena terus terang can hayang jadi bapak boro-boro rumah tangga banges pugu gawe oke teboga sabab teteh awewe na modal cintaku ma engkewe lah jadina syukur kening hirup ayah jalana na jan telewe dahar mate kurang syukur kening hirup ayah jalana na jan telewe baju mate kurang Oh, diriku yang jawabkan tak pernah ku kena sihat. Kenapa ku air sama rasa sama pola, kok bisa dipapa lente, kok bisa dipepe jembe. Noa yang dinaramonan barang pati ngutur air, rumah satu bisa mungkin. Thank you. Sarah kudunya. masa modal luhur cinta, ditambah nawai turek satria. Mun milih mana? Mun milih sana? Kasar tentang kaya, mun pasti milih cicinya. Ngagebrai dunia jadi jalan, asaku karena cinta dekabeh ningali dunia. Aduh, yang Oman eta lebarnya nu balangor teh geureulis geuningan. Eta teu ngarti dan nu geureulis kalau banu bangor mah geuningan. Nu awan mah da nya sarua we kana. Panonna alus, irung alus, niwir alus. Ditempo ti hareup ti kikir mani mulus. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirikna ungaming. Nah aku naon nu gelis loba nu bangor. Nah aku naon nu bangor loba nu gelis. Siga nama ngarasa asa ai hane rupa jang oman. Bisa payu kasasaha tungtungna jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangkang jauh, kuntuna bodas di pungetariku. Tiwir berem-berem jawer ayam, panon coklat kopi susu. Ngan nahan atu betimu murah, keblek hirup daik jadi runtah. Jeng poho di baju. Kawas sirup zaman batu we baheula. Cik sing isin atuh kana bulucun teh. Nona alus, irung alus, kiwir alus. Ditempok di harap di kikir mani mulus. Hanya kapisan kalakuan siga setan. Gunta ganti jalu tesirik na ungal minggu. Nahan ku naon nu gelis loba nu bangor. Nahan ku naon nu bangor loba nu siga nama ngarasa asa aing hade rupa merenjang oman. Bisa payu kasasaha tungtung na jadi cilaka. Kulit kelir koneng cangkang jauh, kuntuna bodas tipung tarigu. Biwir berem-berem jawer ayam, panon coklat kopi susu. Nganaha atu betimu murah, keblek hirup daik jadi runtah. Ulah bangga bisa guntakan di jalu, komojeng poho di baju.

percaya diri. Tapi mestinya mau ngomong aja dulu. Jangan begitu, nanti bisa kena tinju. Jangan begitu, Neng. Cinta ditolak, pukul bercinta. Si pelet teke, ini rajanya, Neng. Menung memang. Dasar lelaki nurus tujung. Bapak tema ulah baraga jol wae rupte. sedunya tergelila. Amuran kerap balik kadinya. Dan kuda kide gue kaos panteng rak. Thank you. dijamin kabung bulengan. Ini kok gitu apa tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pake malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Ama sabodo yang penting beres, otak tidak satres. Sanes gitu. Ini kok gitu apa tak malu, cinta ditolak gak usah galak. Urusan cinta mah tak pake malu, cinta ditolak dukun bertindak. Itu namanya lelaki kuno, tak punya rasa percaya diri. Ama sabodo yang penting beres, otak tidak satres. Sanes gitu. Cikur gak siap. Dibawa kamu mana teh daya ke pasrah gitu. Ngomongnya teh kayak sok wae cenasa jelas we hitungan anak. Tuh dari disebut runtah mambu ngamak maneno ge. Tapi kalakuan lu itu runtah. Na'udzubillahi min dzalik. Amit amit teh. Dongengna asik teh. Awewe barau ciku gestarang dan model zaman jahiliya. Make baju temara ratut majarkeun modern teh. Make bujal ditempokeun sagala rupa. Eta rewas semarta ngobrolnya. Lamun ngobrol jeung maranehna aya nu teu apal naon ari mukna. Kacidapan peranti salat wae tanya. Bari seriting cikiki unggal peuting ngariung ulin di juru diskotik. Nyiar lalaki ateul. Payah ya. Ditowel. Wanean teh diciwit. Leuwih tarik deui malikana teh nya. Ditraktir. Alah komohnya. Diajak kontan-kontan hayu gawat. Rek dibawa kamana nyapasrah tumarima. Asal ingat cenah kudu puguh hitunganana. Awewe model kitu naon atuh ngarana. Dagening disebut runtah. Bedegong negara blog kairanya kalau tiketnya bernyit bernyit rupa jalma kelakuan bagong hati yang pokona sesegrok yang hidung gulin dinu poe karasepna dan dari bagong mahmun di bedel tengah kuik iya mah di bedel karena kuik ngadon ting cikiki besa terserian. Ruksat komo si ipung makan asap napisan gitu. ABG, ABG asap beki goreng patut. Panari oman ma ABB. Aki-aki beki budak. Beda aja ABG. Jeng maranehna aya nu teu apal naon ari mukna. Mukna wae teh nyaho. Bari seriting cikiki kungal peuting ulin di juru diskotik mararabok teh. Nyiar lalaki ateul. Budak budak lemet padanya tobat gusti ditoel malik noel alah diciwit oleh nyiwit beki tarik ditraktir alah muir muir adi aja kontan kontan hayu wala rek dibawa kemana nyapa serah tumarima asal puguh cena etak itu nganana awewe model gitu naon atuh ngarana dagening disebut rontah mah tenarima ngambak bernyit bernyit cena modern lamun pedagong Bagong, bagong gelo. Rasakan tresna mumbar ka